Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan membahas buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang mana kita masih pembahasan kaidah yang pertama, menjadikan harta tersebut menjadi haram dikarenakan terdapatnya unsur kezaliman. Di antara bentuk kezaliman dalam akad jual beli, yaitu jual beli bangkai, dikarenakan si pembeli tidak mendapatkan hal yang dibolehkan oleh syariat untuk menggunakannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bangkai, sehingga ini termasuk kezaliman. Di antara kezaliman tadi sudah disebutkan, dikarenakan si pembeli tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian karena kezalimannya termasuk kezaliman, karena ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkai sesuatu yang diharamkan, maka haram juga untuk diperjualbelikan. Ketika kita melanggarnya, berarti kita sudah melakukan kezaliman, yaitu bermaksiat kepada Allah. Jadi maksiat itu sebetulnya adalah kezaliman. Para ulama sepakat, yaitu mengharamkan jual beli bangkai ini. Bangkai sudah kita sebutkan dahulu, yaitu hewan darat yang mati tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam, maka dia menjadi bangkai. Maka hukum memakannya dan menjual belikannya ini adalah haram. Sepakat para ulama, tidak ada perselisihan para ulama. Untuk menjualnya adalah haram juga. Jadi kalau ada hewan-hewan yang sudah mati, itu haram diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Misalkan ayam tiren, maka ini haram untuk kita menjualnya. Atau misalkan ada ayam-ayam yang sudah mati di peternakan kita, kita jual ke orang-orang penadah, maka ini haram hukumnya. Tidak boleh diperjualbelikan. Ini kesepakatan para ulama. Kecuali boleh diperjualbelikan, yaitu bulu, tanduk, kuku, dan kulit. Yang mana kulit ini terlebih dahulu kulit dari hewan bangkai. Ini boleh diperjualbelikan, tapi syaratnya harus disamak dulu. Samak itu dibersihkan kulit tersebut dari lemak-lemak dan daging-daging yang menempel dari kulit tersebut. Maka setelah itu baru boleh dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Apa yang landasan para ulama mengatakan bahwa ini diharamkan? Pertama, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi. Melaknat artinya menjauhkan mereka dari rahmat, tidak mendapatkan kasih sayang dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hurrimat alaihimusyuhum. Allah telah mengharamkan kepada mereka, yaitu lemak atau gaji. Jadi lemak-lemak hewan itu haram bagi Allah haramkan pada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena sebab kezaliman mereka sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah haramkan riba, mereka lakukan riba. Allah haramkan suap, mereka lakukan suap. Akhirnya Allah syariatkan pada mereka yang tadinya baik, di antaranya yang enak yaitu lemak, Allah haramkan pada mereka dengan sebab kezaliman mereka. Faba'uha. Kemudian apa yang mereka lakukan ketika Allah haramkan lemak? Maka mereka ini kan mencari tipu muslihat yang Allah haramkan, memakannya. Maka kami tidak makan, tapi kami jual. Faba'uha. Jadi mereka menjualnya. Jadi mereka berusaha untuk mencari-cari cara sesuatu yang haram ini untuk bisa di mengambil kesempatan dari hal-hal yang diharamkan oleh Ta'ala. Mereka menipu Allah, seolah-olah mereka menipu Allah, padahal mereka lah yang tertipu. Maka apa? Wa akalu athmanaha. Kemudian orang-orang Yahudi ini mereka memakan hasil penjualannya. Jadi di mana tipu muslihatnya? Mereka mengatakan, kami sekarang tidak makan lemak lagi, tapi kami makan apa? Hasil penjualan dari lemak. Ini jual beli, bukan dari memakan lemak tersebut. Kemudian wa innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla idza harrama ala qaumin. Maka Rasulullah SAW menjelaskan perbuatan mereka ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala apabila mengharamkan kepada suatu kaum untuk akla syai'in, memakan sesuatu. Ketika Allah haramkan untuk dimakan, karena zatnya itu haram, maka apa? Harrama thamanahu. Juga haram untuk diperjualbelikan. Maka yang haram kita untuk konsumsi, haram untuk dijualbelikan. Nah, ini kaidah yang penting bagi seorang muslim. Kalau kita sudah tahu kalau itu haram, tidak boleh kita menjualbelikannya. Kemudian dalil yang kedua yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Allah dan rasulnya mengharamkan jual beli khamar. Ya, khamar haram di konsumsi dan juga mengharamkan jual beli khamar. Kemudian wal maitah dan bangkai. Jadi bangkai juga haram kita perjualbelikan. Wal khinzir wal asnam, dan haram kita memperjualbelikan babi. Babi tidak boleh diharam bagi seorang muslim menjualbelikannya. Wal asnam dan patung. Ya, patung-patung maka haram untuk diperjualbelikan. Ya, misalkan patung ayam, patung apalagi, patung-patung, segala patung haram untuk diperjualbelikan. Maka haram juga ketika kita disuruh bikin patung, dapat upah dari membuat patung tadi. Misalkan kita disuruh bikin patung kuda, ya, maka haram hasil dari upah membuat patung tadi. Ya. Faqila, maka ada yang bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai? Ya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bangkai diharamkan, bagaimana lemaknya? Fa innaha yutla biha sufun, maka sesungguhnya lemak ini bisa dipergunakan. Jadi para sahabat bertanya, bangkai itu kan haram diperjualbelikan, tapi dia bisa dimanfaatkan. Di antaranya manfaatnya apa? Lemaknya bisa digunakan untuk mencat kapal-kapal atau menempeli kapal tersebut agar tidak bocor di sampan-sampan itu diolesi minyak-minyak tadi, maka dia tidak bocor lagi. Ya, untuk menempel yang bocor pada kapal atau sampan. Wa yudhanu bihal julud. Kemudian lemak ini, lemak dari bangkai ini bisa juga dimanfaatkan untuk apa? Untuk menjadikan kulit-kulit tersebut menjadi halus. Dahulu peralatan rumah tangga ketika itu kebanyakannya dari kulit. Ya, contohnya tempat penyimpanan air atau tas mereka atau ya. Sehingga tak kulit tadi supaya tidak kasar, enak di menempel di kulit, itu diolesi dengan minyak. Ya, biar dia tidak kasar kulit tersebut. Nah, ini biasa digunakan. Wa yastasbihu bihan nas, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Ya, bahan bakar untuk lampu. Ya, lampu-lampu dahulu belum ada listrik. Jadi mereka bagaimana? Dengan lemak ini dicairkan sebagai bahan bakar dari penerangan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Jadi para sahabat ini berusaha. Ya, tadi Rasulullah SAW mengharamkan menjual beli bangkai. Tapi dia bisa dimanfaatkan ya Rasulullah. Ya. Dengan yang sudah kita sebutkan. Maka apa kata Rasulullah SAW? La huwa haram. Tidak boleh. Dia tetap juga haram. Ya. Haram juga untuk diperjualbelikan walaupun ada manfaatnya. Walaupun ada manfaatnya, maka dia tetap menjadi haram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, hadis yang tadi kita baca, qatalallahu al-yahuda. Allah membunuh, menghancurkan orang-orang Yahudi. Di dunia Allah hancurkan mereka. Kehidupan mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Allah berlepas diri dari mereka. Ya. Tapi Allah Maha Pengasih. Sebagai manusia, Allah tetap memberikan apa yang mereka butuhkan hidup di dunia. Tapi hidup mereka tidak tenang, tidak berkah. Ya, di dunia ini mereka tidak akan tenang, tidak akan berkah. Walaupun kelihatannya mereka orang-orang yang kaya, tapi pada hakikatnya mereka tidak mendapatkan ketenangan hidup di dunia ini. Dan di akhirat Allah akan mengancam mereka dengan azab. Qatalallahu al-yahuda, Allah membunuh, menghancurkan orang-orang Yahudi. Innallaha, sesungguhnya Allah, lamma harrama syuhumaha jamaluhu. Ketika Allah haramkan kepada orang Yahudi tersebut lemak-lemak, lemak yang baik, ya, tadi sudah kita sebutkan, lemak dari sapi misalkan, lemak dari kambing, nah, Allah haramkan pada mereka. Apa yang mereka lakukan? Jamaluhu, mereka cairkan, berubah namanya. Ya, kalau tadi syahmun itu bentuknya masih lemak. Tapi kalau sudah dicairkan, nama basarannya wadakun, wadak. Sudah berubah namanya. Zatnya juga sudah berubah. Ya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka jual faba'u, thumma ba'uhu. Mereka jual tadi, yang sudah cair tadi. Maka fa'akalu thamanahu. Mereka menjual hasil, mereka memakan hasil penjualan tadi. Nah, ini dengan sebab perbuatan mereka ini merubah tadi, kemudian mencari upaya untuk menjadi bisa mereka makan, manfaatkan, ya, maka ini Allah melaknat mereka, membunuh mereka. Jadi kalau ada orang Muslim melakukan jual beli yang haram ini, maka akan mendapatkan hukuman seperti orang-orang Yahudi ini, yaitu Allah akan melaknat dan Allah akan menghancurkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Tidak akan tenang hidupnya dunia dan akhirat. Nah, inilah dalil haramnya jual beli bangkai dan yang memanfaatkan dari daging maupun lemak bangkai. Berikutnya, jual beli makanan olahan yang telah dicampur bangkai dan tidak dapat dipisahkan. Ya, contoh, ada pedagang yang memakai bahan dasarnya ayam, daging ayam. Kemudian dicampurkan pada daging ayam bangkai tadi tepung, telur, ya, sehingga menjadi nugget misalkan. Ya, ayam tadi kan disembelih tidak dicara dengan syariat Islam. Misalkan kemarin sudah kita jelaskan penyembelihan harus dengan membacakan bismillah dan putus surat sarafnya, ya. Maka tidak boleh ayam itu dipotong pakai mesin, pakai sentrum, ya, tidak disembelih. Nah, kemudian ayam ini bangkai kalau tidak disembelih dengan syariat Islam. Kemudian dagingnya ini dihancurkan, dicampurkan tepung telur sehingga menjadi nugget atau makan makanannya lainnya. Nah, sekarang bercampur antara yang halal dengan yang najis. Bangkai kan najis. Mencampur dengan yang suci, yaitu telur dan tepung dan bahan-bahan yang lain yang suci. Bagaimana hukumnya? Ya. Maka nama nugget tadi namanya mutanajis. Namanya mutanajis, artinya tercemari dengan najis. Makanan tadi tercemari dengan najis. Maka Imam Nawawi berkata, tidak boleh menjual mutanajis. Artinya tidak boleh, artinya haram. Kita kalau tahu bahwa daging ayam ini adalah bangkai atau tidak sembelih cara Islam, syariat Islam, maka dia adalah bangkai dan kita haram untuk memakan dan menjualnya. Ya. Yang mana tidak mungkin disucikan dari najis. Hewan ini, apa, makanan ini tidak bisa disucikan dari najis, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena sudah bercampur, ya enggak mungkin nugget tadi dipisahkan ada dagingnya, ya, enggak bisa. Karena sudah menyatu. Maka kalau seperti ini haram kita untuk menjual belikan. Ya. Kemudian misalkan kalau ada yang menjual makanan ayamnya ayam tiren, campurkan ke makanan, maka haram hasilnya dan kita tahu, maka haram kita membeli dan menjualkannya. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'atil fa'rah." Apabila tikus terjatuh fis samni pada minyak samin. Fa in kana jamidan fa alquha wa ma haulaha. Kalau seandainya minyak samin tersebut beku, nah, jadi di musim dingin awalnya tikus ini jatuh ketika siang hari panas kan, jatuh, enggak bisa keluar dia. Kemudian mati. Malamnya beku dia. Ya. Atau malam beku atau tiba-tiba musim dingin beku. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka buang tikus tadi dan yang di sekitar tikus tadi karena dia beku. Wa in kana ma'ian fala taqrabuhu. Dan jika minyak tadi cair, ya, dan terkena tikus yang mati tadi sudah najis, fala taqrabuhu, maka jangan kalian dekati. Artinya apa? Di sini Rasulullah SAW perintahkan kita untuk membuangnya. Karena sekarang sudah tidak bisa dipisahkan. Nah, ini berlaku pada seluruh apapun. Ya. Pada seluruh apapun yang terkena najis, kalau najisnya bisa disterilkan, maka kembali suci. Ya. Kalau tidak salah saya sudah sampaikan. Contohnya air-air yang ada di perumahan-perumahan di tempat kita sekarang itu airnya dari air yang mutanajis, bercampur dengan najis karena olahan dari sungai yang kotor. Ya. Di sana ada kotoran manusia, ada juga bangkai-bangkai dimasukkan sana. Ya. Sehingga air tersebut bercampur dengan najis. Kemudian dilakukan pengolahan, bisa dipisahkan, disaring, kemudian dihilangkan, kembali air tadi ke sifat aslinya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warna najisnya, maka apa? Air ini menjadi suci kembali, boleh untuk kita gunakan berwudu, ya, untuk mandi, untuk minum, ya. Tapi kalau tidak bisa dipisahkan najis dari yang suci tadi, maka kembali dia, maka tidak boleh kita menggunakannya. Haram juga diperjualbelikan. Berikutnya, menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai. Ya. Jadi hewan ternak tersebut diantaranya digambarkan di sini yaitu ayam. Untuk membuat pakan ayam tersebut ada najisnya. Maksud saya ada bangkai yang dimasukkan ke sana. Atau mungkin di peternakan ikan yang ada di daerah kita, misalkan peternakan lele atau patin, di atasnya ternak ayam, ya, di atas ternak ayam mati ayamnya, bangkai. Kita buang, kemana biasanya buang? Ke kolam, dimakan oleh ikan patin dan ikan lele. Boleh enggak ikan patin lele ini kita makan? Hah? Nah, ini pembahasan kita. Ini akan kita bahas. Jadi digambarkan di sini pakan ayam tersebut diantaranya ini peternakan yang ada di Arab Saudi yang diteliti oleh Dr. Saleh Al-Musallam. Ya. Beliau menjelaskan pakan tersebut terdiri dari bulu ayam. Nah, ini halal. Isi perut ayam halal. Induk ayam yang tidak produktif tapi disembelih dulu, disembelih halal. Daging ayam yang ditarik dari pasar karena tidak laku, ini halal juga. Kemudian limbah penetasan, termasuk bangkai-bangkai anak ayam yang tidak berhasil, yang mati, ini haram karena bangkai. Kemudian bangkai ayam, ini juga untuk bahan pakan ternak, ini adalah haram najis. Kemudian darah sembelian ayam, darah sembelian ayam ini juga sebagai untuk memperkaya protein pada pakan ayam tadi. Ya, ini perlu untuk mencukupi protein pada pakan ayam. Sehingga disimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa yang haram ini ada 4% dari keseluruhan bahan baku membuat pakan ayam. Ya. Dengan demikian, ayam diberi pakan oleh olahan ini tidak termasuk jalalah. Jadi ini belum termasuk jalalah. Jalalah itu apa maksudnya? Yang dimaksud dengan jalalah yaitu hewan yang sebagian besar pakannya berasal dari najis. Nah, itu yang jalalah. Ya, jalalah berbeda para ulama tentang hukumnya. Artinya hewan sebagian besar makanannya itu dari najis. Contoh ada ikan, kita di kampung-kampung mungkin melihat kolam ikan, di sana juga ada WC di atasnya, ya, atau bahkan pesantren misalkan, atau lembaga pendidikan misalkan. Nah, itu penghuni satu pesantren itu bisa ribuan, ya. Maka sudah dipastikan ikan ini makanan makannya itu dari mana? Dari kotoran tadi. Nah, ini yang jalalah. Jalalah ini bagaimana hukumnya? Maka sebagian ulama membolehkan, caranya di apa? Dibersihkan, artinya dipanen dulu, diambil, kemudian diasingkan sampai hilang bau-bau najisnya di air bersih satu minggu, ya, sehingga ini menjadi boleh. Kenapa? Karena ini kembali lagi pada pembahasan yang kita sudah sebutkan kemarin, yaitu najis ini sudah berubah wujud kepada ikan, dan ikan pada asalnya adalah boleh. Begitu juga tanaman. Tanaman kita sirami dengan najis, kita pupuk, tapi akhirnya menjadi diserap oleh tanaman sebagai proteinnya, sebagai unsur haramnya, kemudian menghasilkan buah. Buah itu boleh tidak kita makan? Boleh, karena halal. Nah, begitu juga para ulama, maka diasingkan hewan jalalah ini. Nah, sekarang ini bukan jalalah, hanya 4%, bukan sebagian besarnya, hanya bagian kecil. Maka bagaimana? maka tentu ini menjadi halal. Jadi lele atau ikan patin, kalau kita kasih ayam mati, bangkai, maka itu halal. Tapi sebaiknya bagaimana? Diasingkan ke tempat air yang bersih, ya, sehingga tidak ada lagi bau-bau najis atau sudah keluar dari kotoran-kotoran najis pada hewan tersebut. Ya, ini hukum tadi hewan yang akarnya sebagiannya ada yang haram. Kemudian hukum berkaitan tentang darah. Darah ini juga termasuk kalau kita perjualbelikan, dia menjadi jual beli yang zalim. Ya. Karena Allah mengharamkan darah, maka haram bagi kita untuk memakan darah dan untuk memperjualbelikan darah. Mungkin heran kita, emang ada orang makan darah? Ada siapa? Dracula? Siapa yang makan darah? Ada orang makan darah? Hah? Darah ular? Ya. Darah ular untuk apa gunanya, Pak? Hah? Darah ular dimakan? Diminum? Biar sakit asmanya hilang? Masya Allah. Obat kuat juga? Ya. Nah ini obat tapi untuk kuat, ya. Bukan. Ya. Ini jelas bertentangan dengan syariat. Kenapa? Tadi saya tanya, tadi pertanyaan saya, ada orang makan darah? Ternyata memang ada, ya. Saya kira bercanda, memang ada ternyata. Tapi ada jadi makanan. Jadi darah itu, darah 9 hewan diambil kemudian dibekukan, ya, dijemur, beku menjadi apa? Apa namanya? Maros, marus. Ya, enak ya. Rasanya seperti apa? Hati. Ya. Karena hati itu kan darah yang beku kan? Ya. Nah, ini tidak boleh, haram hukumnya. Ya, maros itu haram hukumnya. Kenapa? Di antara bentuk najis adalah darah yang mengalir akibat hewan disembelih. Jadi darah yang disembelih mengalir dari hewan itu adalah najis. Ya. Para ulama sepakat bahwa darah yang mengalir dari tubuh manusia baik keluar dengan sendirinya seperti darah haid, ya, atau darah nifas, atau mimisan yang banyak, atau luka yang mengalir darah banyak. Nah ini pada manusia. Kemudian darah hewan yang keluar akibat terluka, kemudian banyak darah keluar dari hewan tersebut, atau karena disembelih, hukumnya adalah haram dan najis. Ini sepakat para ulama, darah yang banyak itu adalah najis. Adapun darah yang tidak mengalir, seperti darah yang tersisa di dalam daging, nah ini tidak lagi mengalir, ya, ada darah. Misalkan kita apa, daging kambing atau daging ayam, kan ada darah-darah yang tersisa di sana, maka itu halal, ya, karena dia tidak lagi mengalir ketika disembelih. Maka kalau dia halal, jangan kita khawatir. Sebagian orang khawatir, ya, maka dicuci berkali-kali, hilang enaknya, ya. Enaknya itu pada yang ada darah-darahnya itu, dan itu halal, boleh. Kenapa kita harus cuci berkali-kali? Ya, selagi dia halal, maka jangan disia-siakan, karena yang halal itu baik dan enak. Kalau haram, maka pasti tidak enak, tidak pasti, pasti tidak obat. Ya. Kenapa Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa innallaha la yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum, Allah tidak menjadikan obat pada yang Allah haramkan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan itu haram untuk obat ini, maka itu bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Karena obat Allah menurunkan penyakit dan pasti menurunkan obat yang halal. Maka banyak obat yang halal. Jadi darah yang sedikit tidak mengalir itu tidak najis. Contohnya pada jerawat. Orang mecahkan jerawatnya, ada darahnya. Maka itu tidak najis. Ya. Nah, kemudian atau bisul. Ya, ada darahnya. Begitu juga hukum darah ini sama seperti darah itu nanah. Nanah yang sedikit, nah maka dia tidak najis. Tapi kalau nanahnya banyak, maka ini dianggap sebagai darah. Ya, nanah itu pada hakikatnya darah putih ya. Ya, maka hukumnya sama seperti darah. Maka kalau banyak dia adalah najis. Ya. Jadi sepakatan ulama tersebut dinukilkan oleh Ibnu Hazmi. Ia berkata, para ulama sepakat. Ibnu Hazmi mengatakan, ulama sepakat bahwa darah dalam jumlah besar adalah najis. Ya. Kecuali darah ikan. Darah ikan khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan darah ikan adalah najis. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak najis. Dan darah hewan yang tidak mengalir dari tubuhnya bila terluka, ini tidak najis. Ya. Jadi kalau kita putuskan atau terputus anggota badan hewan tersebut, tidak ada darah yang ngalir, maka dia tidak najis darahnya dan bangkainya juga tidak najis. Contohnya seperti apa? Seperti lalat, nyamuk, ini sudah kita jelaskan kemarin. Jadi bangkai lalat ini tidak najis, juga bangkai nyamuk tidak najis. Misalkan kita pukul ada darah, maka itu tidak najis. Terkena pakaian kita, ya, terkena pakaian kita darah tadi, maka itu tidak apa-apa, kita pakai untuk sholat. Misalkan ada nyamuk kan, kita pukul ada darah sedikit, maka pakaian kita itu boleh kita pakai untuk sholat. Atau pakaian kita tadi terkena darah jerawat, maka boleh kita pakai untuk sholat. Tapi kalau pakaian kita terkena darah mimisan banyak, boleh gak kita pakai pakaian tadi untuk sholat? Tidak boleh, karena kena najis. Sah sholat harus terbebas dari najis. Ya. Atau terkena darah bekas-bekas darah hewan kita menyembelih, habis menyembelih hewan ya, kurban. Kemudian pakaian kita banyak kena darah, boleh kita pakai sholat? Tidak boleh. Karena darah ini adalah najis. Tidak boleh kita pakai untuk sholat. Harus dibersihkan dulu. Dibersihkan, dihilangkan warnanya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan mu'minin untuk ketika pakaian terkena darah haid, maka digosok-gosok sampai dengan kuku sampai hilang darah tersebut. Adapun kalau masih ada bau amis segala macam, maka ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani pada kita sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sudah kita berusaha menghilangkannya, tapi masih ada amis darahnya, maka ini boleh digunakan untuk sholat atau tidak diperintahkan. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk menjaga diri dari najis. Wasya baka fatahir, dan pakaian kamu maka sucikanlah. Sucikan dari apa? Dari najis. Maka terkena najis, maka ini harus kita berusaha membersihkan diri kita. Sehingga para ulama untuk menjaga najis ini, mana yang lebih afdol? Kita ketika istinja, apakah dengan air atau dengan tisu? Mana lebih afdol? Hah? Nah, khilaf berbeda para ulama. Tapi wallah ta'alam, sebagian ulama mengatakan lebih afdol dengan tisu. Kenapa? Kalau dengan tisu kita tidak menyentuh najis. Tapi kalau dengan air kita akan menyentuh najis. Nah, ini dalil lebih utamanya kita menggunakan yang sama dengan batu. Ya, lebih afdol itu dengan batu atau yang semena dengan batu untuk bersuci seperti tisu atau benda-benda yang lainnya untuk membersihkan najis. Baru setelah itu menggunakan air. Ya, kenapa? Karena kita sebagai muslim diperintahkan Allah wasiyah baka fatahir, yaitu harus bersuci menjaga kita dari najis. Maka seorang muslim kalau bisa tidak bersentuhan dengan najis. Ya. Nah, ini menunjukkan perkataan para ulama tentang harus kita menjaga diri dari najis, tidak boleh kita mendekati najis. Kecuali memang darurat dan pekerjaan kita misalkan, maka harus setelah itu kita membersihkan diri kita dari najis tersebut. Contohnya seperti menyembelih, tidak mungkin kita akan tidak terkena darah, ya. Maka setelah itu segera kita bersihkan tubuh kita dari darah tersebut. Dan para ulama berbeda pendapat tentang beberapa batasan banyak dianggap najis. Dan para ulama berbeda pendapat yang banyak itu yang dianggap najis berapa ukurannya. Nah, ini berbeda pendapat. Tapi sepakat kalau banyak darah tersebut adalah najis, tapi kalau sedikit maka dimaafkan. Juga dinukil oleh An-Nawawi, ia berkata, sesungguhnya darah adalah najis. Imam Nawawi mengatakan darah itu adalah najis. Hukum najis ini merupakan ijma' kaum muslimin. Jadi darah itu najis adalah ijma' kaum muslimin. Hukum ijma' ini berlandaskan firman Allah Ta'ala, surat Al-An'am ayat 145. Qul, katakanlah Muhammad, la ajidu fi ma'uhiya ilayya. Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan, ya, kepada aku sesuatu yang haram, ya. Jadi yang aku dapatkan wahyu tentang yang haram, ala ta'imin yang akan memakannya, dan pada makanan itu menjelaskan wahyu al-hal yang diharamkan untuk dimakan, yaitu anyaku namaitah, makan itu adalah bangkai, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Jadi ini haram dan hukumnya adalah najis seperti bangkai. Kemudian ayat surah Al-Baqarah ayat 173, Allah Ta'ala berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama. Allah mengharamkan pada kalian bangkai dan darah. Jadi para ulama mengatakan bangkai haram dan dia najis, darah juga haram dan dia juga adalah najis. Kemudian harrama alaikumul maitatu waddamu, diharamkan pada, ini surah Al-Maidah 3, diharamkan pada kalian bangkai dan darah. Jadi ini juga dalil para ulama, bangkai haram najis, darah juga haram dan najis. Kemudian juga surah An-Nahl ayat 115. Nah, begitu banyaknya ayat menjelaskan tentang haram sama seperti bangkai, maka ini juga haram seperti dan najis seperti bangkai. Maka kalau kita sudah tahu haramnya dan hukumnya sama seperti bangkai, maka begitu juga jual belinya sama seperti hukum bangkai. Maka haram kita untuk menjual darah, ya. Haram kita untuk menjual darah tadi sudah kita sebutkan. Maka hasil penjualannya adalah haram. Karena hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanid dami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan penjualan darah. Jadi haram hukumnya kita menjual darah. Juga hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, tadi juga telah kita sebutkan, sungguhnya Allah Ta'ala apabila mengharamkan pada satu kaum untuk makan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan untuk menjualnya. Maka kalau ada sosis yang dikasih pewarna darah atau puding hitam yang dicampur darah, ya, atau daging-daging yang dikasih hamburger yang dikasih pewarna darah, maka ini, atau makanan bayi dikasih darah, dicampur darah, maka haram untuk menjualnya. Hasil penjualannya juga haram. Dan termasuk tadi sudah kita sebutkan, contoh makannya adalah marus. Maka juga harus menjual, memakan darah ular dan menjual darah ular juga haram hartanya untuk dimanfaatkan. Kemudian permasalahan berikutnya, dalam dunia industri modern sekarang, ya, sangat canggihnya dunia industri dan juga pengetahuan tentang kimia, sehingga orang-orang bisa memisahkan kandungan kimia pada darah. Jadi darah tersebut yaitu terbentuk dari plasma darah. Darah itu adalah terbentuk dari sel-sel darah dan plasma darah. Plasma darah ini terdiri dari 90% berupa air. Ya. 90%-nya adalah air dan 10% berupa larutan protein. Nah, kemudian glukosa, kemudian faktor koagulasi, kemudian air ion mineral, hormon dan karbon dioksida. Maka saking majunya dunia industri kimia, mereka bisa memisahkan protein dari plasma darah ini. Ya, hanya dengan biaya yang murah, dengan cara yang murah dan gampang, terpisahkanlah protein dari plasma darah ini. Sehingga apa tujuannya apa dunia industri mereka melakukan ini? Mereka ketika membuat makanan instan, ya, dengan pengolahan-pengolahan instan tersebut, sehingga hilang kandungan zat-zat penting pada makanan tersebut. Hilang proteinnya, hilang gizi vitaminnya. Sehingga agar dia layak dijual menjadi makanan yang sehat, kadang-kadang diberi judul dengan makanan bergizi. Tentunya mereka harus mencukupi gizi yang ada pada makanan tersebut. Maka caranya bagaimana? Mereka mencari protein, sumber protein yang murah biaya mendapatkannya. Agar apa? Agar bisa menjual dengan murah dan juga mendapatkan untung yang besar. Karena kalau biaya membuatnya mahal, pasti akan menjual dengan mahal. Maka sedikit orang yang mampu membelinya. Tapi kalau murah, ya, dengan biaya murah, maka bisa barang jual murah. Dan banyak orang yang beli, maka untungnya akan besar. Ya, ini manusia sangat pintar dalam mencari hal-hal seperti ini. Tapi sebagai seorang muslim, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Dan muslim hanya mencari dari yang halal. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka campurkan protein dari plasma darah tadi. Mereka ambil darah-darah dari tempat penjagalan hewan. Kemudian mereka pisahkan proteinnya, mereka masukkan ke makanan-makanan seperti seperti roti, kemudian adonan kue, kemudian makanan bayi, kemudian tepung, ya, tepung terigu agar proteinnya tinggi, dikasih ini, ya. Maka insya Allah setelah azan kita lanjutkan sedikit dan tanya jawab. Maka ada perbedaan para ulama di antara tentang hukum mencampurkan makanan yang dari proteinnya dari plasma darah. Pendapat yang kuat dari perbedaan para ulama adalah makanan tersebut menjadi najis karena bercampur dengan najis. Kenapa? Karena ini diambil dari darah yang najis. Maka diambil dari najis, kita yakin bahwa ini adalah darah yang haram. Kemudian ragu kita ini apakah najis atau tidak karena sudah dipisahkan. Maka kaidahnya yang sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan satu yang ragu. Ya ragu apa? Ini halal, tapi kita yakin ini adalah dari darah yang najis. Maka dikembalikan pada hukum asalnya, darah adalah najis dan makanan yang bercampur dengan protein dari darah tadi maka menjadi najis dan haram diperjualbelikan dan haram kita untuk memakannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kita menerima pembayaran menggunakan kartu kredit? Kalau kita menerima pembayaran kartu kredit, berarti otomatis kita punya mesinnya itu ya, edisi apa? Edisi. Untuk membuka mesinnya itu berarti kita punya harus punya nomor rekening. Ya. Nah, dalam membuka nomor rekening, kalau seandainya ada persyaratan denda, maka tentu tidak boleh. Adalah sesuatu yang diharamkan. Dan bolehnya kalau darurat. Apakah ini darurat kita menerima pembayaran? Nah, coba tanya diri sendiri, apakah darurat atau tidak? Maksud saya begini, kalau kita tidak menerima pembayaran yang kartu kredit, apakah kita masih bisa jualan? Masih bisa kan? Maka kenapa kita harus melakukan hal yang haram, diharamkan oleh Allah? Ya. Atau KPR, pembayaran KPR, maksudnya seperti apa? Oh, orang beli rumah kita, tapi dengan cara KPR. Ya, kita tahu dia membeli dengan cara bank KPR. Maka wallahu ta'alam, kalau kita tidak ikut serta tanda tangan tentang ribanya, ya, maka di sana bercampur antara harta halal dan haramnya, maka dibolehkan kita untuk menerima pembayarannya, asal kita tidak ikut serta dalam akadnya, tidak menjadi saksi dan tidak menjadi ikut menandatangani dalam KPR-nya tersebut. Allah Ta'ala. Kemudian cicilan lain yang kita tahu kalau itu ada unsur ribawinya. Ya. Maka intinya orang ini bercampur hartanya antara halal dan haram. Maka dibolehkan kita menerima pembayarannya. Yang tidak boleh kalau seluruh harta tersebut adalah haram. Ya. Kalau pembayaran dari KPR itu kan ada yang halalnya. Halalnya mana? Memang dia menjual dari barang halal, cuman ada yang haramnya itu apa? Dari ribanya itu, dan dia melakukan, kita tidak melakukannya. Maka Allah Ta'ala itu kita boleh melakukan muamalah dengan orang bercampur hartanya halal dan haram, seperti kita bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, yang mana non-muslim mereka ada hartanya halal dan haram. Tapi kalau kita yakin semua hartanya haram, maka tidak boleh kita, misalkan dia melakukan pembayaran dari hasil uang pencurian, maka seluruhnya adalah haram, tidak boleh kita menerima pembayaran dari hasil curian tadi. Ya. Maka ini yang disebutkan para ulama. Karena sekarang di penjualan online sangat banyak metode pembayaran secara kredit. Kredit Allah Ta'ala ada yang kartu kredit yang syariahnya. Maka kalau memang harus terpaksa kita membeli dengan cara kartu kredit untuk memperoleh satu barang, maka cari kartu kredit yang sesuai syariat. Ya, sudah ada. Kalau memang harus kita beli barang yang pakai kartu kredit, sudah ada yang sesuai syariat. Wallahu ta'alam. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Ya. Ya. Maka kalau sudah ada makan label halal dari MUI, maka itu sudah cukup bagi kita untuk yakin bahwa itu adalah halal. Tapi kalau kita yakin walaupun sudah ada label halal, tapi yakin kita bahwa itu adalah haram, maka halal tadi tidak berlaku. Kenapa? Karena kita sudah yakin sekarang adalah haram. Tapi kalau kita ragu ini halal dan haram dan ada tanda halal tadi, maka itu kembali kepada hukum asalnya, seluruhnya adalah halal. Misalkan ada tabel halalnya, tapi kita lihat pengolahannya menggunakan minyak babi pada makanan tersebut, apakah halal ini bisa jadi patokan jadi menghalalkan sesuatu yang haram? Tidak bisa. Paham maksud saya? Kadang orang menjadikan halal-halal itu hanya sebagai tujuan bisnis saja. Ya, hanya sekali mendapatkan, setelah itu tidak diperpanjang lagi izinnya, ya, tidak diurus lagi. Nah, maka bisa jadi dia setelah itu melakukan hal-hal yang dilarang syariat. Maka kita yakin dia haram, maka tidak boleh kita melakukannya. Ya, satu lagi, silakan. Masih ada satu lagi pertanyaan? Cukup? Ya, kita akhiri. Kita semoga ini bermanfaat dan menjadi amal saleh bagi kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.